Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan kita pada malam hari ini masih kita bacakan risalah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang pembahasan seputar al-ilm fadluhu wa syarafuhu, keutamaannya dan kemuliaannya. Pada pembahasan kita di malam hari ini kita akan memasuki al-wajhul hadiya wal ishrun, sisi yang ke-20 satu dari sisi-sisi yang diuraikan oleh mu'allif rahimahullah dalam risalah tersebut, menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Kita bacakan penjelasan beliau di sini, dhammu ahlil jahli. Sisi yang ke-21 dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilm adalah tercelanya ahlul jahil, tercelanya seseorang yang jahil yang tidak memiliki al-ilm. Pada sisi-sisi yang sebelumnya diuraikan oleh ma'alif rahimahullah bagaimana kemuliaan yang demikian tinggi Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada ahlul ilm, baik di dunia ataukah di akhirah. Terangkatnya derajat ahli ilm baik di dunia atau di akhirah sebagai sisi-sisi yang telah kita uraikan pada pembahasan yang sebelumnya, menjelaskan tentang keutamaan al-ilm wa ahlihi, ilmu dan pemiliknya. Bila demikian keutamaan al-ilm, dan apabila kita meninjau pada sisi yang lainnya, sisi al-jahl, ahlil jahil, orang yang tidak memiliki al-ilm, sebagai seorang yang jahil, mereka ahlil jahl adalah seorang yang tercela, seorang yang tercela, tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki kemuliaan. Bahkan demikian banyak ayat Al-Quran yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan tentang tercelanya al-jahl dan ahlil jahl. Ini menghasung seorang mukmin agar hendaklah dirinya berupaya untuk berhias, bersifat dengan sifat-sifat yang mulia. Dalam pembahasan yang kita sebutkan, di antara dari sifat mulia yang dengannya seorang muslim akan terpuji dunianya dan akhiratnya adalah ketika dia bersifat dengan sifat al-ilm. Naam. Hasungan motivasi agar seorang muslim bersifat dengan sifat yang mulia, dan hasungan motivasi agar seorang muslim terhindar, terjauhkan dari sifat-sifat yang menyebabkan akhirnya dia rendah, akhirnya menyebabkan dia hina, di antara dari sifat kerendahan, kehinaan yang akan didapatkan oleh pemiliknya adalah ketika dia bersifat dengan sifat al-jahl. Naam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam risalah tersebut, annahu subhanahu dhamma ahlal jahli fi mawadi'a kathiratin min kitabih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela seseorang yang jahil di dalam beberapa tempat yang banyak di dalam kitab sucinya, kitab Al-Quran. Bukan satu ayat, bahkan beberapa tempat yang banyak menjelaskan tentang tercelanya ahlil jahil, orang yang jahil. Disebutkan celaan kepada ahlil jahil di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran sebagai bertanda bahwasannya kejahilan adalah sebagai satu sifat yang demikian tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Beliau sebutkan yang pertama dalam surah Al-An'am ayat yang ke-111. Surah Al-An'am ayat yang ke-111. Allah berfirman, "Walakinna aktsarahum yajhalun." Walakinna aktsarahum yajhalun. Akan tetapi kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang jahil, yang tidak berilmu. Akan tetapi kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang jahil, yang tidak berilmu. Menunjukkan sedikit di antara mereka yang memiliki al-ilm, sehingga dengan ilmu tersebut akhirnya dia tunduk terhadap bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan ilmu tersebut akhirnya dia mengerti, ia faham kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Disebabkan karena kebanyakan umat manusia, mereka adalah orang-orang yang jahil. Bila kita melihat pada kisah-kisah Nabi, sebelum Nabi kita diutus oleh Allah Azza wa Jal, kita akan menjumpai kebanyakan antara umat para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang jahil, sehingga dengan kejahilannya mereka menjadi musuh para Nabi dan para Rasul. Naam. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah di dalam salah satu risalahnya ketika beliau mensyarah Manzumah Al-Ahsai, Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah beliau menyebutkan, "Al-ilmu sababun lirif'ati fid dunya wal akhirah." Al-ilmu sababun lirif'ati fid dunya wal akhirah. Ilmu itu adalah sebab terangkatnya derajat seorang hamba, baik ketika dia masih hidup di alam dunia atau ketika dia sudah wafat di alam akhiratnya. Di dunia terangkat derajatnya, di akhirat dia juga diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebabkan karena dia memiliki al-ilm. Sababun li salahi wal falah fi dunya wal akhirah. Syekh Shalih Al-Fauzan belum melanjutkan, ilmu adalah sebagai sebab, sababun li salah, menjadi baik, wal falah, mendapatkan keberuntungan, baik ketika seorang muslim fi dunya, hidup di alam dunia, wal akhirah, ataukah ketika dia berada di akhirat. Ilmu akan menyebabkan menjadi baik timbangan amalan-amalan solehnya. Ilmu menyebabkan akhirnya dia mendapatkan keberuntungan di dunia, demikian pula di akhirah. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala kehendaki pada diri seseorang itu kebaikan, khairan disebutkan dalam bentuk isim nakirah, man yuridillahu bihi khairan, yang disebutkan dalam kaedah apabila ada isim nakirah jatuh setelah konteks itsbat, memberikan makna bahwasanya isim tersebut memiliki makna yang umum, khairan, kebaikan, dengan fungsinya sebagai makna yang umum, maka menunjukkan dan memiliki nilai makna kebaikan di dalam hadis ini adalah kebaikan di dunia dan di akhirah. Kullal khair, seluruh kebaikan akan dihasilkan, akan diraih, akan dicapai, akan didapatkan oleh seseorang yang Allah tabaraka ta'ala faqihkan, fahamkan dirinya dalam urusan agamanya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sehingga Syekh Shalal Al-Fauzan habibullah tadi kita bacakan belum menyebutkan bahwasanya al-ilm adalah sebab menjadi solah, menjadi bagus, menjadi baik, dan seseorang akan mendapatkan keberuntungan al-falah di dunia dan di akhirah. Bikhilafil jahil, berbeda dengan sifat jahil. Wal jahlu fa innal jahla dhalalun. Fa innal jahla dhalalun, karena jahil itu adalah kesesatan. Jahil itu adalah kesesatan. Menunjukkan ketika seorang itu jahil, dia menempuh jalan yang tidak dibimbingkan oleh Allah, tidak pula dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tersesat jalannya, tersesat langkahnya. Karena Allah Azza wa Jalla membimbing seorang agar dia berilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membimbing umatnya, mengarahkan umatnya agar mereka menjadi satu umat yang memiliki al-ilm, memiliki ilmu, dan ini adalah jalan yang ditempuh oleh umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam, qul, katakanlah ya Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Jalan yang Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau hidup, yang beliau menempuh jalan tersebut. Jalan yang ditempuh oleh Rasul adalah berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mendakwahkan tauhid, memberikan peringatan tentang kesyirikan, mengajarkan syariat Allah Azza wa Jalla, memberikan peringatan tentang bahaya melanggar hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Seluruhnya didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdakwah di atas basirah, di atas al-ilm. Ana wa manittaba'ani, saya berjalan di atas jalan tersebut, dan seluruh orang yang mengikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan sahabat Rasul atau generasi setelah mereka hingga generasi yang kita hidup di atasnya, mereka dalam keadaan hidup menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan al-ilm, menerangkan kepada umat tentang perkara yang benar, memberikan peringatan kepada umat tentang kebatilan-kebatilan. Ini adalah sifat dari sifat-sifat pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ma'asyarakat wa rahimani wa rahmakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi umatnya agar ia menjadi seorang yang berilmu, yang dengan ilmunya ia mendakwahkan syariat Allah Azza wa Jalla. Seorang ayah yang Allah Azza wa Jalla bebankan di atas pundaknya untuk membimbing keluarganya, hingga Allah Azza wa Jalla perintahkan mereka di dalam ayatnya yang mulia, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ayah, seorang muslim, Allah perintahkan agar ia berhati-hati dari neraka Allah, dan demikian pula menjaga keluarganya dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, membimbing mereka di atas al-ilm. Sehingga disebutkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, makna tafsir di dalam ayat ini artinya, maksudnya adalah allimuhum wa addibuhum. Allimuhum, ajarkanlah kepada mereka itu ilmu, ilmu syar'i. Ajarkan kepada mereka al-ilm, tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Ajarkan kepada mereka tentang seperti apa mengerjakan sholat. Ajarkan kepada mereka seperti apa berwudu, berpuasa, dan menjalankan sekian syariat Allah Azza wa Jalla yang Allah syariatkan. Dan demikian pula addibuhum, tanamkanlah adab Islam yang diwariskan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga jahlu dhalalun, jahil adalah kesesatan. Seorang ketika dia jahil berarti menempuh satu jalan yang tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahalakun watihun, dan termasuk dari kebinasaan, termasuk dari kerendahan. Jahil menyebabkan seorang itu binasa, jahil menyebabkan seorang itu rendah. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini ma'asyur al-ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kita bacakan kelanjutan dari penjelasan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Beliau juga menukilkan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-37 yang menjelaskan tentang tercelanya al-jahl. Waqala, dan demikian pula firman Allah tabaraka wa ta'ala, walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak mengetahui. Yala ya'lamun, berarti dia jahil. Dan siak di dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk azam, celaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-44. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun in hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Apakah engkau menyangka bahwasanya kebanyakan mereka itu mau mendengar dan mau memahami, ya'qilun. Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Sesungguhnya mereka, kata Allah Azza wa Jalla, tidak lain hanyalah semisal al-an'am, binatang-binatang ternak. Allah mensifati orang-orang kafir sebagai orang-orang yang tidak mau mendengarkan bimbingan Rasul, sebagai seorang yang tidak mau memahami apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan yang demikian jelek kepada mereka dalam ayat tersebut, kal an'am, seperti halnya binatang ternak. Wal'iyadzubillah. Balhum adallu sabila, bahkan mereka adalah orang-orang yang lebih sesat jalannya, karena mereka menempuh jalan yang berseberangan dengan jalan Allah dan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau beriman, tidak mau membenarkan, bahkan mengingkari, bahkan memusuhi Allah, memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersama beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Sehingga Allah sifati mereka dengan sifat tersebut, kal an'am balhum adallu sabila. Sebab musabab kenapa mereka orang-orang kafir mendustakan Rasul, bahkan memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebabnya seperti yang Allah sebutkan pada dua ayat yang di atas, aktsarahum yajhalun, aktsarahum la ya'lamun. Sebabnya adalah mereka jahil, sebabnya adalah mereka tidak memiliki al-ilm. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Falam yaqtasir subhanahu ala tasbihil juhal bil an'am. Allah tabaraka wa ta'ala tidak hanya mencukupkan untuk menyerupakan, memperumpamakan seorang yang jahil dengan binatang-binatang ternak. Hatta ja'alahum adalla sabilan minhum. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan mereka orang-orang yang jahil lebih sesat jalannya dibandingkan mereka, dibandingkan binatang-binatang ternak tersebut. Balhum adallu sabila, menunjukkan kejahilan adalah sifat yang rendah, lebih rendah dari binatang-binatang melata, lebih rendah dari binatang-binatang ternak. Karena dengan jahil menyebabkan akhirnya mereka mengingkari iman, mengingkari kebenaran, bahkan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala, demikian pula firman Allah azza wa jalla. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ayat yang selanjutnya yang menjelaskan tentang tercelanya sifat al-jahl di dalam surah Al-Anfal, ayat yang ke-22. Inna syarrad dawabbi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya syarrad dawab, sejelek-jelek binatang melata. Syarrad dawab, sejelek-jelek binatang melata yang hidup di permukaan bumi ini di sisi Allah, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah as-summu, binatang yang tidak mendengar, yang tuli. Al-bukmu, binatang yang bisu. Alladzina la ya'qilun, mereka orang-orang yang tidak mau memahami apa yang Allah Azza wa Jalla bawakan kepada, yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ia la yasma, asum, ia tuli, ia bisu, ia tidak memahami. Menunjukkan bahwasannya keterangan-keterangan yang demikian jelas yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang sangat antipati penolakannya, pengingkarannya, dan pendustaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sifat-sifat tersebut menyebabkan akhirnya mereka mendapatkan gelar yang jelek di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai syarrad dawab, sejelek-jelek binatang melata. Syarrad dawab, seorang yang kafir, yang jahil akan kebesaran Allah, akan kebenaran wahyu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah sifati mereka dengan sifat yang buruk, syarrad dawab, wal'iyadz billah, wal'iyadz billah. Naam. Wa akhbaru anna al-jahla syarrud dawab 'indahu. Di dalam ayat ini kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Allah khabarkan bahwasanya orang-orang yang jahil di sisinya adalah sejelek-jelek binatang melata, syarrud dawab. Ala ikhtilafi asnamihi asnafiha min al-hamiri was-siba'i wal-kilabi wal-hasharat wa sa'iril dawab, dengan beragam jenis binatang-binatang yang hidup yang melata di alam dunia, baik dari jenis keledai, dari binatang-binatang buas, dari anjing-anjing, serangga-serangga, dan seluruh binatang-binatang yang lainnya. Orang-orang yang jahil adalah seorang yang paling jelek dibandingkan seluruh binatang-binatang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menunjukkan kepada kita demikian rendah dan demikian besar ternyata akibat dari sifat al-jahl. Sehingga kejahilan ini benar seperti yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-jahlu qatilun, al-jahlu al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani. Jahl, kejahilan, kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya, adalah penyakit yang membinasakan, penyakit yang membinasakan, yang mengancam keadaan seorang yang memilikinya, sehingga menunjukkan seorang yang jahil dia berada pada bahaya yang demikian besar. Wa shifa'u amrani fi tarkibi muttafiqan. Adapun obat dari penyakit ini, kata beliau rahimahullah, ada dua perkara yang keduanya saling menyusun dan saling berserikat, bersepakat antara satu dengan yang lain. Artinya kedua-duanya harus ada dan harus dilakukan oleh seorang yang jahil agar ia terhindar dari penyakit jahil tersebut. Yang pertama kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ilmun min kitabin wa min sunnatin. Yang pertama adalah ilmu dari Al-Kitab, dari Al-Quran. Ia pelajari Al-Quran, ia baca Al-Quran, ia fahami Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, dengan memahami Al-Quran dan tafsirnya, akan terhindarkan, akan terobati dari sifat jahil tersebut. Yang kedua adalah wa min sunnatin, ilmu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia baca hadis-hadis Rasul, ia pelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan dia mempelajarinya akan bisa menyembuhkannya dari sifat al-jahl. Sehingga kedua-duanya harus beriringan, harus dilakukan oleh seorang yang terjatuh ke dalam kejahilan. Wa tabibu dzaka, adapun tabibnya kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah adalah alimur rabbani, seorang alim yang betul-betul mumpuni dalam ilmunya, sehingga dia membimbing seseorang agar senantiasa sejalan dengan Al-Qur'an, senantiasa sejalan dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan seorang muslim ia pelajari Al-Qur'an, ia pelajari As-Sunnah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan bimbingan seorang yang alim, yang rabbani sebagai bimbingannya, maka ia akan mendapatkan keselamatan, ia akan terus senantiasa terbimbing, akan senantiasa berada di atas sirat al-mustaqim. Ini ma'asyur al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebagian di antara salaf menyebutkan, tadri ya akhi aina tariqul jannah, tahukah engkau wahai saudaraku di manakah jalan yang ketika seseorang mengetahui jalan tersebut akan bisa membimbingnya menuju al-jannah. Sebagian salaf mengatakan tariquha al-Qur'an was-sunnah, jalannya adalah dengan seseorang mempelajari Al-Qur'an, dan yang kedua adalah mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Fal juhalu syarrun minhum, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dengan berbagai macam bentuk dan jenis binatang-binatang melata yang hidup di alam dunia, dari jenis keledai, dari jenis binatang buas, anjing-anjing, demikian pula serangga-serangga dan yang lainnya, orang-orang yang jahil itu syarrum minhum, lebih jelek dibandingkan seluruh binatang-binatang tersebut. Naam. Inna ankaral aswat la sautul hamir, ya kan, sejelek-jelek suara adalah suara seekor keledai. Naam. Sautul hamir, suara seekor keledai. Namun ternyata seiring dengan jeleknya paras, jeleknya suara dari seekor keledai, di sana ternyata ada binatang yang jauh lebih jelek, jauh lebih rendah di sisi Allah tabaraka taala, yaitu mereka orang-orang yang ridha dengan jahil, orang-orang yang hidup di atas kejahilan, sehingga dengan jahil tersebut akhirnya menyebabkan dia menjadi musuh Allah dan musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Walaysa ala dinir rusuli adharru minal juhal. Ini perhatikan perkataan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Dan tidak ada di sana sesuatu yang paling memadaratkan atas agama seluruh para rasul-rasul Allah Azza wa Jal dibandingkan kejahilan. Dibandingkan kejahilan. Tidak ada di sana satu perkara yang paling membahayakan agama setiap rasul, sehingga menyebabkan akhirnya jiwa atau nyawa sang rasul terancam, mendapatkan sekian gangguan-gangguan, rintangan-rintangan di dalam dakwahnya, menyebabkan akhirnya sebagian rasul itu terbunuh di dalam dakwahnya. Penyebabnya adalah disebabkan karena al-jahl, karena jahilnya mereka tentang kebesaran Allah dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut. Balhum a'da'uhum 'alal haqiqah, bahkan musuh-musuh seluruh para rasul-rasul Allah yang sebenarnya adalah mereka orang-orang yang memiliki sifat al-jahl. Menunjukkan demikian parah dan demikian besar akibat dari sifat al-jahl. Naam. Wa qala ta'ala li nabiyyihi wa qad a'adzahu. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman kepada nabinya, dan Allah tabaraka wa ta'ala melindungi beliau dari sifat tercela tersebut. Disebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-35, fala takunanna minal jahilin, maka janganlah engkau termasuk dari orang-orang yang jahil. Disebutkan kejahilan dalam konteks celaan, disebutkan orang-orang yang jahil dalam konteks kerendahan, kehinaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lainnya, Allah Tabaraka Ta'ala memberikan peringatan kepada nabinya agar jangan menjadi semisal mereka, orang-orang yang jahil. Menunjukkan kepada kita, apabila kejahilan disebutkan dalam konteks celaan dan tercelanya ahlil jahil, dan perintah Allah kepada Rasulnya agar jangan meniru mereka, orang-orang yang jahil, menunjukkan bahwasanya kita hidup di alam dunia diwajibkan untuk berilmu. Untuk berilmu. Diwajibkan untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh kita ridha dengan kejahilan. Tidak boleh kita merasa cukup dengan jahilnya kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala agar terselamatkan dari sifat kejahilan tersebut. Wa qala kalimuhu Musa alaihi salam, dan nabinya Musa alaihi salam, seorang nabi yang Allah Azza wa Jalla berbicara kepada beliau, kalimuhu yaitu Musa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku ini termasuk dari mereka, orang-orang yang jahil. Beliau berlindung kepada Allah dari mereka, orang-orang yang jahil. Jangan dijadikan semisal dengan mereka. Nah, apabila Nabi Musa alaihi salam beliau berdoa kepada Allah memohon agar berlindung dari sifat al-jahil dan mengikuti atau menyerupai mereka, orang-orang yang jahil, maka tentulah kita sebagai seorang muslim juga dianjurkan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini disebutkan dalam konteks pujian. Dalam ayat yang sebelumnya telah kita sebutkan menjelaskan di antara sisi dari keutamaan al-ilm, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Allah perintahkan nabinya Muhammad alaihi salam agar senantiasa meminta tambahan kepada Allah berupa al-ilm. Terus meminta al-ilm dan berlindung dari sifat al-jahl. Wa qala li awwali rusulihi Nuhin alaihi salam, Allah azza wa jalla juga berfirman mengatakan kepada rasul pertamanya yaitu Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Hud ayat yang ke-46. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Saya memberikan peringatan kepada engkau wahai Nuh agar engkau ini jangan termasuk dari mereka orang-orang yang jahil. Naam. Fa hadhihi halul jahilin 'indahu fal awwalu halu ahli al-'ilmi 'indahu. Inilah keadaan orang-orang yang jahil di sisi Allah tabaraka taala. Adapun yang pertama yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilm adalah keadaan seorang yang memiliki al-ilm di sisi Allah tabaraka taala. Menunjukkan terdapat perbedaan yang demikian jauh dari sifat al-jahl dengan al-ilm. Menunjukkan perbedaan yang demikian jauh antara seorang yang alim dengan seorang yang jahil. Naam. Wa akhbara subhanahu an uqubatihi li'a'daihi annahu mana'ahum 'ilma kitabihi wa ma'rifatahu wa fiqhahu. Allah azza wa jalla juga mengkhabarkan akibat yang Allah berikan kepada musuh-musuhnya, di mana Allah azza wa jalla menghalangi mereka untuk mengetahui, mengilmui, memahami dan mengerti tentang kitabnya Al-Quran. Nah, Allah sebutkan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Dan apabila engkau ya Muhammad membaca Al-Quran, kami jadikan antara engkau dengan orang-orang yang tidak mengimani datangnya hari akhir, adanya hijab yang menutupinya. Waja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahu, dan kami jadikan di atas hati-hati mereka adanya penutup untuk kemudian mereka bisa memahami apa yang kau baca tersebut. Wa fi adhanihim waqra, di dalam telinga-telinga mereka adanya sesuatu yang menyumbatnya. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat ini akibat yang didapatkan oleh mereka orang-orang yang tidak membenarkan hari akhir, tidak mengimani datangnya hari akhir, sifat yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang kafir. Allah jadikan dengan kekafiran mereka menyebabkan akhirnya mereka terhalangi untuk memahami Al-Quran, menyebabkan akhirnya mereka terhalangi untuk mengerti isi kandungan Al-Quran dan mendengar dengan benar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Naam. Beliau menyebutkan ini sebab yang Allah berikan kepada musuh-musuhnya. Wa amara subhanahu nabiyyahu bil i'radi anhum, dan Allah azza wa jalla juga memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpaling dari mereka, orang-orang yang jahil. Allah sebutkan wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah engkau ya Muhammad dari mereka, orang-orang yang jahil. Naam. Wa athna 'ala 'ibadihi bil i'radi 'anhum wa mutarakatihim. Allah juga memuji para hamba-hambanya ketika mereka berpaling dari orang-orang yang jahil dan meninggalkan mereka di dalam firman-Nya. Wa idza sami'u al-laghwa a'radu 'anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Apabila mereka orang-orang yang beriman mendengarkan al-laghwa, perkataan yang sia-sia yang terkandung di dalamnya kebatilan, maka sifat mereka orang-orang yang beriman akan berpaling darinya. Wa qalu, mereka mengatakan, lana a'maluna, bagi kami amalan-amalan kami, wa lakum a'malukum, bagi kalian amalan-amalan kalian, salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian. La nabtaghil jahilin, dan kami tidak akan bergaul bersama mereka orang-orang yang jahil. Demikian pula dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila orang-orang yang jahil mengajak bicara mereka, mereka akan mengatakan salama, keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Kullu hadza yadullu ala qubhil jahli indahu, seluruh penjelasan yang tadi diuraikan kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menunjukkan betapa jelek kejahilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdhihi lil jahli wa ahlihi, menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla membenci kejahilan dan ahlil jahal, orang-orang yang jahil, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika huwa 'indan nas, fa inna kulla ahadin yatabarra'u minhu wa in kana fih. Demikian pula keadaan orang yang seperti ini di sisi manusia, karena masing-masing seseorang akan berlepas diri dari mereka walaupun sifat itu ada pada dirinya. Seorang membenci jahil, seorang tabiat seseorang akan suka apabila dia bercengkrama dengan seorang yang alim, yang berilmu, dan membenci seorang yang jahil. Ini selesai penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.